Ku ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Tapi tak sepatah kata bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Walau kita berdua tak saling cinta,